Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan bahasan Risalah An-Nasihah karya Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Rahili hafizahullah taala, maka sebelumnya ingin kita bacakan hadis, dua hadis yang diisyaratkan oleh penulis. Itu hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawab salamnya Ammar bin Yasir. Demikian juga hadis tentang pemilik Quba. Tentang hadis Ammar bin Yasir, maka bunyi hadisnya adalah An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qal qadimtu ala ahli wa qad tashaqqaqat yadayya fa khallaquni biza'faran. Aku pulang ke rumah menemui istriku dan pecah-pecahlah tanganku. Dalam keadaan tanganku pecah-pecah, maka istriku melumuri diriku dengan za'faran. Faghdautu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pagi harinya aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alayya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamku. Waqal, namun Nabi berkata kepadaku, idhab farsil hada angka. Pergilah kamu, bersihkan wangi za'faran ini dari badanmu, dari dirimu. Maka kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi teguran kepada Ammar bin Yasir dalam bentuk tidak menjawab salamnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbicara kepada Ammar ibn Yasir. Nabi cuma tidak bentuk teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir dalam bentuk tidak mau menjawab salamnya, akan tetapi masih mengajaknya bicara. Masih ada kalimat yang Nabi sampaikan ditujukan kepada Ammar ibn Yasir. Kemudian hadis yang kedua, hadis Sahih Bukubah yang diriatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani, adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar rumah, lalu beliau melihat ada kubah yang tinggi. Ada bangunan yang tinggi. Faqal, maka Nabi bertanya, punya siapa ini? Maka para sahabat mengatakan, itu punya fulan. Dan fulan yang disebutkan adalah Rajul Minal Ansar, salah seorang sahabat Ansar. Maka kata Anas, Nabi cuma diam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu dalam dirinya. Nabi tidak suka dengan kubah tersebut. Akhirnya ketika datang pemilik kubah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu alaihi finnas. Maka ketika itu Nabi duduk-duduk di tengah-tengah banyak orang, datanglah orang yang namanya disebutkan sebagai pemilik kubah. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Maka a'radu anhu. Nabi memalingkan muka. Nabi memalingkan muka. Suna'a dzalika miraran. Ini dilakukan berulang kali. Dia mengucapkan salam berulang kali, Nabi memalingkan muka. Dia mengucapkan salam dari arah sini, Nabi melengos memalingkan muka ke arah sana. Kemudian mungkin dia datangi lagi di arah sebelah sana, Nabi berpaling. Nabi tetap berpaling. Itu terjadi berulang kali. Hatta arafa rajul al-ghadaba fihi. sampai akhirnya si orang tersebut sadar dan faham kalau Nabi marah dengannya. Akhirnya dia mengadukan sikap Nabi kepadanya ini kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, wallahi inilah ungkiru Rasulullah. Demi Allah, aku melihat ada perilaku yang aneh oleh Rasulullah kepadaku. Apa sebabnya? Maka kawan-kawannya kemudian mengatakan, kharaja faro'a kubbataka. Gara-garanya, satu hari Nabi keluar rumah, jalan dan dia lihat kubahmu. Qal, kata Anas bin Malik, akhirnya orang tadi setelah mendengar penjelasan itu, dia kembali ke kubahnya, dia datangi kubah yang telah dia buat, fahadamaha, lalu dihancurkan bangunan dan kubah yang telah dia buat, hatta sawaha bil ardi, sampai dia ratakan dengan tanah. Maka kemudian pada hari yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan jalan-jalan, falam yaraha, namun Nabi tidak melihat adanya bangunan itu. Maka Nabi bertanya, apa yang terjadi dengan kubah ini? Kemarin ada kok sekarang sudah enggak ada. Maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik kubah itu mengadukan kepada kami sikapmu, sikap Anda yang memalingkan muka darinya. Lalu kami memberitahukan kepadanya apa sebabnya. Fahadamaha, lalu dia menghancurkan kubahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innakula bina'in wabalun ala sahibihi illa mala ai mala buddha minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua bangunan yang dibangun oleh orang itu akan menjadi bencana pada dirinya, kecuali bangunan yang tidak harus tidak dimiliki, kecuali bangunan yang tidak harus tidak dibuat. Ini hadis tentang sahibu kubah. Maka dari hadis ini kita lihat sikap Nabi agak berbeda dengan sikap Nabi dengan sahibu kubah, berbeda dengan sikap Nabi kepada Ammar ibn Yasir. Sikap Nabi kepada Ammar ibn Yasir apa? Tidak mau menjawab salamnya, namun masih mengajaknya bicara. Sebabnya apa? Kenapa Nabi tidak menjawab salamnya? Pergi kamu, bersihkan badanmu dari za'faran. Masih memberikan sebab. Sehingga Ammar bin Yasir tahu sebab kenapa Nabi bersikap demikian langsung dari Nabi. Sedangkan untuk sahibu kubah, Nabi disalami oleh sahibu kubah, Nabi memalingkan muka. Didatangi lagi dari arah yang lain, Nabi memalingkan muka. Dan Nabi tidak menjelaskan kepada orang ini apa sebabnya. Tanpa penjelasan. Orangnya tersebut tahu sebabnya dari kawan-kawannya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bentuk hajar itu bertingkat-tingkat. Ya, namanya hajar tidak mesti harus dalam bentuk tidak ngomong sama sekali. Ada bentuk hajar cuma tidak mau menjawab salam, ngomong masih mau. Nah, ada yang dan kepada Ammar bin Yasir Nabi tidak memalingkan muka, cuma tidak menjawab salam. Beda kan? Nabi tidak menjawab salam. Tidak disebutkan kalau Nabi memalingkan muka. Ammar bin Yasir datang, ucapkan salam, Nabi cuma diam. Tidak ada memalingkan muka. Dan kepada sahibu kubah, Nabi memalingkan muka. Di diberi ucapan salam, tidak menjawab, plus memalingkan muka. Berbeda dengan Ammar bin Yasir, ya. tidak menjawab salam, namun Nabi tidak memalingkan muka. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bentuk hajar itu bertingkat-tingkat. Tidak mesti hajar untuk semua orang modelnya sama. Ya. Ada yang dihajar cuma dengan tidak dijawab salamnya. Ada hajar dalam bentuk tidak menjawab salam dan tidak berkata-kata, plus memalingkan muka ketika diajak bicara. Maka bentuk hajar itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Kenapa Nabi bedakan ini dengan itu, dengan bentuk yang lain? Jawabannya adalah pertimbangan maslahat. Yang cocok untuk orang ini, hajarnya bentuknya semacam ini. Yang cocok untuk orang itu, hajarnya bentuknya semacam itu. Ya, kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ma yata'alaqu bizzamani wal makan alladhi tahsulu fihi al-mukhalafatu. Syarat yang berkaitan dengan zaman dan tempat terjadinya penyimpangan. Maka dibedakan antara tempat dan waktu yang banyak terdapat di dalamnya berbagai bentuk penyimpangan dan kemungkaran, dan kekuatan dan posisi orang-orang yang punya penyimpangan, mereka memiliki posisi yang kuat. Ini dibedakan dengan tempat dan zaman, di mana di zaman tersebut sedikit penyimpangan, dan posisi dan kekuatan syaukah, kekuatan orang-orang yang punya penyimpangan itu kita nilai lemah. Harus dibedakan. Maka jika al-ghalabah yang dominan di satu zaman, di satu tempat, yang dominan itu milik ahlu sunnah, maka di sini disyariatkan hajar dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang lain. Karena orang yang menyimpang posisinya lemah, fayasululahu az-zajru, maka zajr pelajaran bisa terwujud dengan hajar. Maka hajar di sini manfaat, orang yang dihajar bisa mendapat manfaat. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya yang dihajar Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari, 50 malam. Maka hajar ini manfaat untuk Ka'ab bin Malik. Buktinya adalah apa yang Allah firmankan untuk Ka'ab bin Malik atau tentang Ka'ab bin Malik, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Setelah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya diboikot oleh Nabi dan kaum muslimin, maka terasa sempit bagi mereka bertiga. Al-ardu bumi bima rahubat, padahal bumi itu luas, bumi itu lapang. Artinya mereka tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Tidak ada satupun tempat yang nyaman di hati mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan sempit pula hati mereka. Hati mereka penuh dengan kesedihan. Kenapa tobat mereka belum terdapat tanda-tanda dan berita kalau diterima oleh Allah Ta'ala. Wa dhannu, dhan di sini maknanya yakin, dan mereka yakin alla malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mencari ridha Allah. Maka jika hajar itu memberikan dampak semacam ini, maka ini adalah hajar yang manfaat. Orang yang dihajar itu dan susah, kemana-mana dia merasa enggak ada tempat yang nyaman bagi dirinya, hatinya pun enggak nyaman. Ini hajar yang manfaat, dan inilah hajar yang disyariatkan. Demikian juga sebagaimana pelajaran dan pendidikan yang terwujud disebabkan hajar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan kaum muslimin di Basrah kepada seorang bernama Sabiq ibn Asal. Alamah wa maklum sebagaimana telah diketahui. Dan yang namanya maklum itu berbeda-beda tergantung orang yang diajak bicara. Ada yang maklum untuk sekelompok orang dan tidak maklum untuk sekelompok orang yang lain. Dan maklum untuk sebagian orang, oh ini sudah maklum, sudah diketahui. Namun untuk sekelompok yang lain, oh baru dengar pertama kali. Ya. Maklum itu adalah satu hal yang nisbi. Maka berkaitan dengan kisah Sabiq bin Asal, di antara kisah hajar, kalau Ka'ab bin Malik adalah kisah hajar di zaman Nabi, maka kisah hajar di zaman sahabat, di antara contoh yang terkenal di antara para ulama adalah kisah Sabiq ibn Asal al-Basri al-Iraqi. Di antara kisahnya diceritakan oleh Asy-Syatibi di Al-I'tisab. Nah, Sabiq bin Asal ini dia mendapatkan hukuman dari Khalifah Umar bin Khattab itu gara-gara bertanya tentang ayat Al-Quran, namun dia bertanya dengan maksud bukan sekedar bertanya, namun ada maksud-maksud yang nampak buruk dari pertanyaannya. Ada yang menyimpulkan dia bertanya dengan hal-hal yang mutasabih. Di antara cerita kisah Sabiq bin Asal yang ada di Al-I'tisam karya Asy-Syatibi diceritakan oleh Ibnu Wahab. Dia mengatakan Malik bin Anas, Imam Malik bercerita bahasanya dulu Sabiq Ibnu Asal berkeliling membawa Al-Quran sambil mengatakan siapa yang yatafaqqah yufaqihullah, siapa yang mau belajar maka mencari kepahaman maka Allah akan memberikan kepahaman untuknya, wa may ta'allam yu'allimhullah, dan siapa yang mau belajar maka Allah akan mengajarinya. Namun belajar yang dia lakukan dan dia inginkan dan bertanya yang dia lakukan bukan murni bertanya, namun bertanya dengan tendensius, bertanya dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal, kemudian sibuk dengannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul Sabiq ini bil jarid al-khabbi dengan pelepah kurma yang masih basah. Coba bayangkan. Pelepah kelapa itu mau tepok sekali saja sudah lumayan. Thumma sajanahu, setelah itu kemudian setelah dipukul dengan pelepah kurma hukuman ta'zir, maka diberi ta'zir lagi yaitu di penjara. Maka ini menunjukkan penjara sudah ada di zaman Umar dan penjara mulai ada di zaman Khalifah Umar. Sampai akhirnya ketika sakitnya sudah mulai sembuh, sakit karena dipukul pakai pelemah itu sudah mulai agak sembuh, akhrajahu, maka Khalifah Umar mengeluarkan meminta supaya Sabiq itu dikeluarkan dari penjara. Fadarabahu, lalu dipukul lagi dengan pelepah kurma. Sampai-sampai Sabiq Ibn Asal mengatakan, ya Amirul Mukminin, in kunta turidu qatli fa'ajhis alayya. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin membunuhku, bunuh sekalian, jangan pakai dipukul sampai nanti akhirnya mati. Wa illa faqat syafaitaini syafaqallah. Namun jika tidak, maka sungguh engkau telah memaafkan aku, maka semoga Allah memaafkanmu. Fakhala Umar bin Al-Khattab, maka Umar kemudian membebaskannya. Membebaskannya dari penjara. Setelah itu masih menghukumnya dengan boikot, sebagaimana nanti dalam penjelasan berikutnya. Ibnu Wahab mengatakan, Imam Malik pernah mengatakan padaku, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memukul Sabir ketika sampai berita kepada Khalifah Umar tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Sabir bin Asal tentang Al-Quran. Tentang kenapa Sabir ini dipukul, Asy-Syatibi al-Itisam mengatakan, pukulan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada Sabir bin Asal ini dikarenakan dia bertanya tentang beberapa hal tentang Al-Quran, la yanbani alaiha amal, yang pertanyaan tersebut tidak berdampak amal. Nah, pertanyaan yang teoritis tidak berdampak, seandainya tidak tahu juga tidak apa-apa. Nah, dia bertanya tentang perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran yang ya, ilmunya kalau tahu tidak membuahkan amal, seandainya tidak tahu tidak masalah. Atau boleh jadi ada nukilan yang mengatakan kalau Sabir ini bertanya tentang makna as-sabihati sabaha dan mursalati urfa atau ayat-ayat semacam itu. Kemudian terdapat dalam kisahnya Sabir, ya, diriatkan oleh Ibnu Wahab dari Al-Lais, dia menceritakan bahasanya Khalifah Umar memukul Sabir sebanyak 2 kali sebagaimana tadi telah kita baca. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab ingin memberikan hukuman berupa pukulan kepada Sabir bin Asal untuk yang 3 kalinya. Faqala lahu Sabir, maka Sabir berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin aku tuh mati, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik, yang cepat mati. Jangan cuma dipukuli, terus suruh istirahat biar sembuh, setelah sembuh pukuli lagi, ya. Lama-lama akhirnya mati. Wa in kunta turidu an tudawiyani, akan tapi jika engkau ingin supaya aku sembuh, maka demi Allah aku telah sembuh. Fa'adina lahu ila ardihi, maka Khalifah Umar bin Al-Khattab mengizinkan dia kembali ke kampungnya di Irak, di kota Basrah. Namun wa kataba ila Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, setelah Sabir dipersilahkan pulang, Khalifah Umar bin Al-Khattab membuat dan menulis surat yang dikirimkan kepada Gubernur Basrah, itu yaitu sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Isi suratnya, alla yujalisahu ahadun minal muslimin, tidak boleh ada yang duduk bersama Sabir bin Asal, satupun kaum muslimin. Perintahkan seluruh orang Basrah, ya, jika Sabir duduk dan mereka duduk-duduk, maka bubar. Tidak boleh ada satupun orang yang duduk bersama Sabir bin Asal. Coba satu bayangkan, satu kota sejukja diperintahkan oleh gubernur, bahkan diperintahkan oleh khalifah, tidak boleh ada satupun yang nemani duduk. Maka ketika Sabir ini mau duduk, kok ada kerumunan orang, dia ingin ikut nimbung duduk, nggak mau ngapa-ngapa, cuma pengen dengar aja, mau nimbung duduk, begitu dia duduk bubar. Tempat yang lain, dia duduk, bubar. Tidak ada orang yang dekat bersamanya. Seminggu saja seperti itu, tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Fastadda dalika ala rajul, maka hukuman ini sangat berat. Ya, terasa sangat berat bagi Sabir bin Asal. Maka dia dihukum dengan hukuman fisik, dipenjara dan dipukul. Kemudian yang kedua, dia dihukum dengan hukuman boikot, diboikot satu kota besar. Hanya dia menyatakan tobat-tobat betul kepada sahabat Abu Musa al-Ashari sebagai gubernur Basrah. Akhirnya sahabat Abu Musa al-Ashari menulis surat kepada Khalifah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Isi suratnya anqad hasunat hayatuhu wa ya khalifah wa ya amirul mu'minin, keadaan si sopir ini ya, sudah membaik. Fakat apa Umar, maka Umar kemudian memberikan balasan ayatan linas bimujalasati, silakan izinkan orang untuk duduk ya, dengan sopir. Ini kisah si sopir yang disinggung, disyaratkan oleh penulis. Dia adalah seorang yang bertanya tentang Al-Quran, namun tanyanya bukan tanya yang manfaat ya. Tanya dengan perkara yang seandainya tahu juga tidak membuahkan amal, seandainya tidak tahu juga tidak berdosa. Jadi karena sebab pertanyaan ini dia mendapatkan 3 hukuman, dipukul dan gak bain-bain, dipukul pakai pelepah kurma, dan yang kedua dipenjara sama beberapa waktu lamanya, kemudian diboikot. Diperintahkan seluruh kota Basra untuk memboikotnya. Namun ini adalah hajar yang manfaat. Ya. Bukti manfaatnya adalah ketika muncul Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Maka Khawarij ini ngajak Sobir untuk bergabung. Ya. Maka apa komentar Sobir Ibn Asal? Ya. Nafa'ani ar-rajul salih, ya. Telah memberikan manfaat untukku hukuman yang diberikan oleh seorang yang saleh, yaitu Khalifah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya enggak mau gabung dengan kalian, udah kapok saya dulu, macam-macam aneh-aneh, saya enggak mau gabung dengan kalian. Maka hajarnya hajar apa? Manfaat. Oleh karena itu ya, kita lihat manfaat ya, dia enggak berani mengulangi kesalahannya ya, dia berterima kasih dengan Khalifah Umar bin Khattab. Orang yang memboikotnya dia puji, ar-rajul as-salih. Nah, enggak dia caci maki, memang kurang ajar itu memang memboikot saya, ada ya. Nanti puji ya. Nafa'ani ar-rajul salih, ya. Orang yang salih yaitu Umar bin Khattab telah memberikan manfaat kepadaku dengan hukuman yang dia tetapkan atas diriku. Maka boikot dalam semacam ini ya, efektif karena ahlu sunnah yang dominan. Ahlu sunnah yang dominan ini zaman sahabat ya. Belum ada ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah baru muncul di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau di akhir-akhir khilafah Utsman. Ahlu sunnah yang dominan. Maka hukuman untuk Sobir bin Asal satu hukuman yang sangat-sangat efektif dan menjerakan. Maka jangan anggap zaman kita sebagaimana zamannya Umar. Jangan samakan. Dan di antara praktek keliru ya, banyak orang tentang masalah hajar adalah mereka membawakan riwayat-riwayat hajar para salaf kemudian untuk diterapkan di zaman ini, dan dianggap bahasanya zaman ini sama dengan zaman salaf. Ini adalah orang yang baca gak pakai mikir, baca namun gak pakai mikir, gak pakai analisis ya. Kemudian dianggaplah sehingga semua keadaan di zaman salaf dianggap sama dengan zaman ini. Tentu ini adalah satu tindakan yang tidak benar. Maka timbul banyak masalah karena orang itu baca gak pakai mikir, baca gak pakai pertimbangan, gak bisa menimbang apakah memang pas mencontoh salaf di tempat kita dan di zaman kita. Amma idza kana al-ghulafa fi zaman, akan tapi jika yang dominan, yang punya posisi kuat di satu zaman, di satu tempat itu adalah ahlu syar, para pembela keburukan, ahlul batil, para pejuang kebatilan, maka hajar tidaklah disyariatkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu boleh hajar. Meskipun secara umum kita katakan tidak disyariatkan hajar, namun bisa saja terdapat hajar untuk kondisi-kondisi tertentu. Semisal hajar seorang guru kepada muridnya, dan dia tahu muridnya ini ketika dia hajar akan sadar, bukan malah pindah guru. Sudah, kalau enggak boleh ngaji situ, tak pindah ngaji. Enggak, demikian. Dia tahu kalau dia muridnya ini sangat mencintainya dan sangat ini, maka dia punya kesalahan, kemudian gurunya ini menilai dan ingin menegur kesalahan muridnya dengan memberikan sedikit boikot. Maka ini kondisi-kondisi khusus yang membolehkan adanya hajar. Dan secara umum kita katakan kondisi kita di zamannya adalah kondisi ini. Al-ghulabah fi zaman, al-ghulabah yang dominan, yang punya posisi kuat di zaman ini dan tempatnya adalah ahlu syar wa ahlul batil. Maka secara umum kita katakan tidak disyariatkan hajar. Akan tapi kita tidak mengingkari adanya hajar di zaman ini. Kenapa kita katakan illa fi ahwal khasah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu artinya ini bukan asal, bukan hukum asal. Hukum asal orang menyimpang di zaman ini ketepi kot. Nah, kondisi tertentu itu artinya kondisi pengecualian. Jika di situ memang dinilai hajar itu manfaat, ya di zaman ini orang tua bisa menghajar anaknya yang alil maksiat misalnya. Anaknya ngomong enggak diladeni, enggak ditanggapi. Ini apa? Sebagai hajar untuk si anak. Dan dinilai oleh orang tua ini, hajar ini manfaat. Makanya boleh. Li'anal hajar, karena dalam kondisi ini hajar tidaklah mewujudkan maksud dari hajar. Apa maksud dari hajar? Ta'dib. Hukuman sebagai pendidikan. Wajazir dan sebagai pelajaran, supaya tidak dia kapok dan tidak mengulanginya. Bahkan hajar dalam kondisi semacam ini, jika kondisi zaman dan tempatnya sebagaimana tadi, maka kondisi hajar rubama boleh jadi malah membahayakan para pembela kebenaran. Di antara yang menegaskan perlunya pertimbangan tentang masalah ini, membedakan tempat dan zaman, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, walihada, oleh karena itu patut dibedakan antara tempat-tempat yang bid'ah di sana banyak, sebagaimana bid'ah tentang takdir, maksudnya apa? Qadariyah. Itu demikian banyak di kota Basrah. Bahkan Qadariyah muncul pertama kali di Basrah. Oleh karena itu wajar juga tersebar banyak di Basrah. Kemudian kemaksiatan atau penyimpangan berupa mempelajari ilmu perbintangan yang terlarang tersebar demikian banyak di Khurasan. Tanjim artinya ilmu perbintangan. Namun ilmu perbintangan itu ada dua macam, ada yang terlarang dan ada yang dibolehkan. Ilmu nujum itu ada dua, ada ilmu taisir, ada ilmu ta'thir. Ada ilmu yang taisir, mempelajari perjalanan bintang, kata orang astronomi, maka ini hukumnya boleh. Yang kedua adalah ilmu bintang, ilmu nujum dalam bentuk ilmu ta'thir, mempelajari apa pengaruh dan dampak perjalanan bintang dengan keadaan dan peristiwa di muka bumi, atau menghubung-hubungkan antara keadaan bintang dengan peristiwa dan kejadian di muka bumi. Dianggap bintang itu punya pengaruh dan menentukan terjadinya ini ataukah itu di muka bumi. Maka ini ilmu bintang yang haram, dan ini yang dimaksudkan di sini. Kemudian tasyayu Syiah itu banyak di kota Kufah. Ya. Maka orang yang tinggal di daerah ini, kata Ibnu Taimiyah, ya, jangan melakukan hajar. Ya. Maka orang yang tinggal di kota Basrah tidak perlu menghajar Qadariyah di kota Basrah. Ya. Orang menghajar Qadariyah di kota Basrah bukan menghajar, namun terhajar. Tidak punya kawan. Demikian juga menghajar orang Syiah di kota Kufah itu tidak disyariatkan. Maka patut dibedakan wa baina ma laisa kadzalika, tempat-tempat yang tidak seperti itu. Demikian juga dibedakan antara pelaku penyimpangan. Apakah dia adalah seorang pimpinan yang ditaati oleh banyak anak buah ataukah tidak. Maka jika telah diketahui maksud dari syariat mengajarkan hajar, atau ya, maksud dari syariat yaitu untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menyimpang, maka adalah menempuh untuk terwujud, supaya maksud syariat itu terwujud, maka adalah menempuh awsal turuk, jalan yang paling mengantarkan kepada maksud. Jika jalan yang paling mengantarkan pada maksud adalah dengan hajar, maka hajar diperintahkan. Jika jalan yang paling dekat yang mengantarkan kepada maksud syariat, yaitu orang ini mendapatkan pelajaran, sadar, hidayah tunas, agar manusia dapat hidayah, itu dengan tetap bergaul dengannya, menjalin hubungan baik dengannya, maka itulah yang disyariatkan dan diperintahkan. Kemudian yang poin yang kelima, hal yang patut dipertimbangkan ketika orang punya keinginan untuk menghajar orang yang menyimpang adalah berkaitan dengan jangka waktu hajar. Maka sepatutnya antakuna munasabatul hal al-mukhalif, hendaknya hajar itu antakuna al-hajar munasibatan, cocok bagi keadaan orang yang menyimpang dan jenis penyimpangannya. Karena ada orang yang janzajir, akan jadi kapok, cukup dengan dihajar sehari atau dua hari, sebulan atau dua bulan. Dan ada yang kurang dari itu, dan ada yang perlu lebih dari itu, dan ada yang kurang dari itu. Faidha hasalal maksud bil hajri, maka jika maksud dari hajar itu telah terwujud, maka hajar wajib dihentikan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah putus asa dan putus asa. Maka orangnya akan putus asa, dah, kok hajarnya lama semacam ini, dahlah, memang saya ini pantasnya jadi orang jelek saja, nah dah, saya tak jadi orang jelek. Demikian pula seandainya kadar hajar itu kurang dari seharusnya, anmadda al-munasibah, dari jangka waktu yang cocok, maka hajar jadi tidak bermanfaat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'rad dzikrihi, ketika beliau menyebutkan manfaat yang bisa disimpulkan dari hajar Nabi kepada Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya hajar yang dilakukan oleh seorang penguasa atau seorang ulama atau seorang tokoh yang ditaati kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan untuk mendapatkan celaan, ya, atau maaf, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya atau disyariatkannya seorang penguasa, seorang ulama, seorang tokoh yang ditaati melakukan hajar terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan pelakunya mendapatkan hajar. Dan perlu diingat bahasanya hajar ini statusnya adalah obat. Maka janganlah kurang dari dosis yang tepat. Ya, nanti kalau kurang dari dosis yang tepat, maka hajar itu tidak boleh lemah dari kadar, dari dosis yang tepat yang bisa mewujudkan maksud, yaitu kesembuhan. Namun jangan pula dosisnya dilebihi, boleh jadi dilebihi dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas, maka yang dihajar malah binasa, malah memutuskan dulu saya tak jadi orang sesat saja. Karena maksud dari hajar adalah takdib, mendidik, hukuman untuk mengingatkan. La itlaf, bukan menghancurkan, bukan penyiksaan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahasanya hajar itu obat. Sebagaimana obat, obat itu harus diminum sesuai dosis anjuran dokter. Nah, maka tidak boleh overdosis, mati. Maka hajar kepada orang yang menyimpang juga tidak boleh overdosis, orangnya nanti akan keras kepala. Udahlah, ya, mau jadi baik juga gak boleh. Udahlah, saya tak jadi orang yang gak baik saja. Demikian juga yang namanya obat, jika dosis yang diberikan itu kurang, ya maka yang diharapkan yaitu kesembuhan belum akan terwujud. Maka boikot ini obat. Kalau dosisnya kurang, maka yang dimaksudkan dan diharapkan, ya, bisa dipastikan belum terwujud. Kemudian di sini satu hal yang menarik di kutipan dari Ibnu Qayyim di sini, beliau mengatakan bahasanya hajar itu tambahan. Dalam hajar itu bisa jadi dalam kamiyah, bisa jadi dalam kuantitas ataupun dalam kualitas hajar. Maka berkaitan dengan hajar, maka ada kuantitas hajar, lamanya hajar, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan atau seterusnya. Di samping itu, berkaitan dengan masalah hajar, ada kualitas hajar. Kualitas hajar ini adalah bentuk hajar, sebagaimana tadi telah kita singgung di hadis Ammar bin Yasir dan Sahibul Qubbah, ada yang hajar dengan bentuk tidak diberi, tidak dijawab salamnya, masih diajak bicara. Ada yang tidak dijawab salamnya dan tidak ada bicara, namun tanpa memalingkan muka. Ada lagi yang hajar yang cocok untuknya adalah tidak dijawab salamnya, tidak diajak bicara, plus melengos, plus memalingkan muka. Maka beda-beda tergantung kondisi dan keadaan. Maka jika ada orang yang cocoknya cuma hajar dengan kualitas ini, kok diberi kualitas yang lebih tinggi, nah, nanti bisa binasa. Ya, bukan memberikan kesembuhan, namun malah memperparah penyakit. Maka sampai di sini, maka berakhir pembahasan tentang masalah aturan, norma-norma, dan rambu-rambu hajar. Dan ini jelas sangat berkaitan dengan maksud pokok buku ini, yaitu tentang masalah perpecahan. Karena di antara hal yang menyebabkan perpecahan itu semakin parah adalah hajar-hajar yang tidak pada tempatnya, yang tidak memperhatikan norma, kaidah, dan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kemudian nasihat yang ke-8, maka ini topik bahasanya lain. Ini berkaitan dengan masalah rambu-rambu berkaitan dengan raddul mukhalif, atau yang membantah orang yang menyimpang, atau yang sering disebut dengan tahdzir. Maka penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, mengingkari orang yang menyimpang dan membantahnya dalam rangka menginginkan kebaikan untuk orang yang dibantah, dan dalam rangka menjaga umat jangan sampai tertular kesalahannya, ada di antara landasan yang baku, yang paten, yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa digugat, yang tidak bisa dipertanyakan menurut ahlu sunnah. Dan hal ini dinilai sebagai bentuk jihad yang paling mulia. Akan tetapi dalam masalah ini dalam memperhatikan kaidah-kaidah syariat dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Maka min khilaliha melalui sela-sela syarat-syarat dan kaidah-kaidah tersebut, maka mungkin haji atau tahdir ini akan mewujudkan maksud dari tahdir yang diperintahkan oleh syariat. Maka ketika seorang itu membantah, ya, mengungkapkan penyimpangan orang yang menyimpang, maka dia harus memperhatikan kaidah atau poin-poin berikut ini agar pembeberannya terhadap aib orang-orang yang menyimpang, penyimpangan orang yang menyimpang adalah satu hal yang benar dan bermanfaat. Di antara kaidah-kaidah dan syarat yang harus diperhatikan adalah yang pertama, hendaknya dilakukan karena ikhlas dan niat yang benar, murni semata-mata untuk menolong kebenaran, wa tajarrud dan objektif membela kebenaran. Jangan kemudian ditunggangi tendensi pribadi. Sebenarnya jengkel sama orangnya, non bilangnya menjaga agama. Padahal aslinya adalah karena memusuhi orangnya. Non pakai kedok, membela agama dari kebatilan ahlul batil. Padahal ternyata itu adalah tendensi pribadi. Namun hendaknya, ya, karena ini adalah bagian dari dakwah, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika ikhlas dan ittiba. Maka syarat yang pertama adalah ikhlas. Kemudian kaidah yang lain adalah bagian dari ittiba. Orang itu akan ittiba kepada Nabi dalam masalah tahdir jika kaidah-kaidah tahdir dia perhatikan. Dan di antara konsekuensi dari ikhlas dalam tahdir, hendaknya seorang itu menginginkan agar orang yang menyimpang itu dapat hidayah dan orang yang menyimpang tersebut kembali kepada kebenaran. Apa buktinya kalau ada hidayatun nas? Maksud dari tahdir adalah hidayatun nas, agar orang yang ditahdir ini kembali kepada kebenaran dan mendapatkan hidayah. Maka buktinya adalah kalimat berikutnya, ayas luka kulal masalik mumkinah. Adalah dia menggunakan cara-cara yang memungkinkan untuk mengambil hati orang yang menyimpang dan menghindari cara-cara dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tanfir menyebabkan dia lari dan jauh dari kebenaran. Dan adalah dia iringi tahdirnya tersebut, bantahannya tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tersebut. Didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Terlebih lagi jika orang yang menyimpang yang dibahas adalah bagian dari ahlu sunnah atau kaum muslimin yang bukan ahlu sunnah. Dalilnya, maka Nabi SAW mendoakan sebagian orang kafir agar Allah beri hidayah. Maka bagaimanakah dengan kaum muslimin yang masih punya tauhid, yang boleh jadi dia ahli bidah, ya, namun masih kaum muslimin. Bagaimanakah lagi jika dia adalah ahlu sunnah yang punya penyimpangan dan punya kesalahan? Maka ini adalah bukti kalau bantahan ini adalah ikhlas. Bukti yang pertama, Pak, menggunakan berbagai cara yang memungkinkan untuk mengambil hati Artinya bantahnya bukan kamus caci maki. Kalau bantahannya itu isinya adalah semua kata yang ada dalam kamus caci maki, maka ini bukti kalau ini bukan ikhlas. Ini bukti bukan bantahan ini bukan karena li hidayatin nas, namun karena tendensi-tendensi tertentu. Maka adalah dia menggunakan bahasa-bahasa santun, tegas. Ini keliru, dibantah ilmiah. Ya. Dan diingatkan, ditegur dengan bahasa-bahasa yang menyentuh hati. Dengan bukan bahasa-bahasa yang membuat orang lari. Kemudian tanda yang kedua adalah adanya doa. Ya, didoakan. Ya. Ini orang yang menyimpang ini didoakan di waktu-waktu mustajab doa, di antara azan dan iqamah kita doakan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada si A. Ya. Ya Allah berikanlah hidayahmu kepada si B. Maka bantahan terhadap orang yang menyimpang ini akan manfaat jika dilakukan ikhlas dengan niat yang benar. Memang niatnya adalah membela kebenaran. Maka bantahnya harus bantahan ilmiah. Ini bukti kalau ini mau membela kebenaran. Ya, bantahan ilmiah. Dan bahasa yang dipakai adalah bahasa-bahasa yang memikat hati dan bukan membuat hati lari. Dan orangnya jika memang benar-benar ikhlas karena Allah dalam membuat bantahan, ya, dalam membuat teguran, doakan orang yang dibantah dan ditegur. Kemudian yang kedua, ya, kaidah berikutnya adalah hendaknya bantahan tersebut yang melakukannya adalah orang yang punya ilmu, yang mendalam ilmunya. Yang punya ilmu mendalam tentang masalah agama. Sehingga dia mengetahui ala wajib tafsil secara rinci berbagai banyak sisi dan berbagai banyak sudut pandang dalam masalah ini. Berbagai sisi untuk masalah yang dibahas, yang sisi-sisi tersebut berkaitan erat dengan topik bantahan. Dari sisi dia mengetahui dalil-dalil syariat. Demikian juga perkataan para ulama tentang masalah ini. Dan dia juga bisa mengetahui seberapa jauh penyimpangan lawan, penyimpangan orang yang menyimpang, seberapa jauh penyimpangannya dari kebenaran. Demikian juga dia mengetahui sebab keracuan pemikiran dalam pikiran orang ini. Apa sebab yang melatar belakanginya untuk punya sikap semacam itu. Dianggap ya. Kenapa dia membela satu hal yang disebut yang kita yakini adalah bid'ah? Oh, sebabnya adalah ini. Dia meyakini ada bid'ah hasanah. Kenapa dia meyakini bid'ah hasanah? Sebabnya itu dan seterusnya. Maka jika tahu akarnya gampang. Ya. Nah, kalau orang itu ribut di ranting dan tidak menukik sampai akar permasalahan, ribut terus. Ya. Maka ketika ada orang yang punya perkataan yang keliru, maka perlu diketahui sebab kelirunya apa sih orang ini. Di mana yang error cara berpikir dan logikanya itu errornya di sisi mana? Keliruannya di sisi mana? Nah, itu yang dibahas. Kemudian wa'aqwal ulama, demikian juga perkataan para ulama tentang bantahan untuk subhat tersebut. Dan mengambil faedah, memanfaatkan perkataan para ulama tentang masalah itu. Demikian pula sepatutnya orang yang memberikan tulisan bantahan atau memberikan teguran berupa baik tulisan ataupun lisan, hendaklah memiliki sifat yattasim, bersifat orang yang erat Nabi itu radio. Maka hendaklah arat alal mukhalif, orang yang memberikan bantahan kepada orang yang menyimpang itu yattasim, memiliki sifat kuatil hujah. Hujahnya adalah hujah yang kuat. Fitakriril haq, ketika dia menetapkan yang benar adalah ini. Dan dia memiliki sifat bantahannya adalah izalati subhat, bisa menghilangkan subhat. Demikian juga dikatil ibarah, ya, bahasa yang tepat, yang teliti, ketelitian dalam ungkapan. Dikoh teliti al-ibarah, ungkapan. Maka ada ketelitian dalam ungkapan. Kalau itu dalam bahasa Indonesia, maka dengan bahasa lain kita katakan, ya, orang yang membuat bantahan itu harus orang yang pintar berbahasa, ya, harus orang yang cermat dalam masalah diksi, pilihan kata. Kenapa kata yang dipilih ini, bukan itu, semuanya dipikir, ya. Satu kata per katanya semuanya ada maksudnya, ya. Semua kata per katanya sudah ditimbang. Nanti kalau pilihan katanya tidak tepat, nanti orang bisa membantah, bukan dari, mungkin bukan dari pokok pokok bantahan. Orang akan membalas membantah dengan memanfaatkan kesalahan berbahasa. Artinya pilihan pilihan bahasa, pilihan ungkapan yang tepat di sini, bihai sulayatur alaihi, sehingga tidaklah nampak padanya dalam satu pun kalimat-kalimatnya ataupun bisa dipahami dari kalimat-kalimatnya pemahaman yang tidak dia inginkan. Ini yang dimaksud dengan dikotul ibarah. Ini dimaksud dengan ungkapan yang teliti, teliti dalam ungkapan. Jangan sampai orang yang membaca salah paham. Maka benar-benar dijaga supaya orang tidak ada yang salah paham dengan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Wa illa, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akan timbulnya bahaya yang besar. Bitasoddi man faqada hadhi syuruta liraddi. Ketika yang tasodda, yang mengurusi bantahan terhadap orang yang menyimpang adalah orang yang kehilangan dan tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, kuatul hujah, adalah bantahan yang argumentatif, ilmiah, dan bisa menghilangkan subhat, ya. Kemudian diqatil ibarah, bahasa yang cermat. Jika tiga hal ini tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Akan timbul bahaya yang besar. Akan timbul salah faham yang ini bisa berkepanjangan, yang berekor panjang. Ya. Itu berkaitan dengan bantahannya. Adapun orangnya tadi disyaratkan, ada dia mengetahui dalil-dalil seputar masalah ini, perkataan ulama tentang dalil-dalil tersebut, mengetahui seberapa jauh penyimpangannya, ya. Ini adalah penyimpangan yang biasa ataukah sudah sampai keluar dari ahlus sunnah, tentu sikapnya beda. Kemudian sebab, ya, ini sebab dia itu punya kesalahan berpikir, sebabnya apa, akar permasalahan itu apa. Demikian juga jika ini telah dibantah oleh para ulama, hendaklah dia telah baca bantahan para ulama untuk kesalahan berpikir semacam ini. Kemudian ayat yang ketiga adalah hendaklah firat alal mukhalif ketika membuat bantahan kepada orang yang menyimpang memperhatikan tingkatan orang yang menyimpang, perbedaan orang-orang yang menyimpang. Fidaw jatil mukhalafah dilihat dari tingkat dan level penyimpangan. Demikian juga melihat kedudukan dan posisi orang yang memiliki penyimpangan. Posisinya menurut agama ataukah posisinya menurut dunia. Dia jika dia seorang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, punya status sosial lain, ya, tentu kita hormati. Ya, jangan dianggap sama seperti temannya yang salah kemudian dibantah. Maka kedudukan dunia pun juga dilihat. Kedudukan dunia, dia adalah seorang yang punya jabatan, seorang yang ditokohkan di kampung ini atau di tempat ini, ya, maka kita ya, memiliki cara yang berbeda dalam memberikan bantahan. Demikian juga harus dipertimbangkan perbedaan yang terjadi fil ba'is berkaitan dengan faktor pendorong, ya, berkaitan dengan faktor pendorong yang mendorong orang tersebut untuk melakukan penyimpangan dari kebenaran. Apakah dia memiliki pemahaman yang menyimpang itu karena kebodohan ataukah karena mengikuti hawa nafsu dan ibtidak, memang sengaja mau berbuat dan membuat bid'ah, ataukah karena su'u takbir, tidak bisa berbahasa. Maksudnya baik, namun pilihan katanya salah, jadinya ditangkap, wah, ini pemahaman yang menyimpang. Maksudnya dia tidak berkeyakinan kalau Allah itu ada di mana-mana. Namun dia tahu kalau Allah berada di atas arsana, namun dia menggunakan, namun kurang teliti dalam berbahasa. Akhirnya dia menggunakan kalimat yang seakan-akan bisa ditangkap kalau berkeyakinan Allah di mana-mana. Maka ini tentu sikapnya lain kalau kesalahannya adalah karena kesalahan diksi, kesalahan berbahasa. Jangan dianggap seperti orang yang memang benar-benar sengaja, ya, dan dianggap sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Enggak, ini cuma dia seorang ahlu sunnah, cuma ya, kalau ngomong kurang lancar, ngomong kurang lancar sehingga pilihan katanya itu keliru-keliru, ya. Cara bahasanya, bahasa-bahasa yang dipakai itu kurang tepat. Demikian juga perlu dilihat sabkulisan. Sabkulisan itu apa? Salah ucap. Mau niat hatinya mengucapkan A, yang keluar ke mulut itu B. Apa bahasa yang lainnya? Selain salah ucap? Keceplos. Maka jika seorang itu punya mukhalafah, penyimpangan dari kebenaran, namun karena keceplos, ya, jangan dianggap sebagaimana ahlul bidah, ahlul dolal, ya, salah ketik kalau ini tulisan. Dan salah ketik itu kalau buku tidak mesti harus dari penulis. Ini menunjukkan kebodohan penulis, gini-gini. Ini nggak tahu dunia buku. Namanya dunia buku itu, ya, salah tulis boleh jadi bisa sampai satu kalimat, satu paragraf itu bisa jadi karena penulisnya, bisa jadi karena editornya, bisa jadi karena mesin cetaknya. Ada yang hitam potong kemudian kesambung, jadi maknanya rusak. Satu hal yang mungkin saja. Itu karena komputer editornya, ya. Atau komputer mau pas pracetaknya, karena ternyata yang tampil di layar beda dengan yang keluar print-printannya, satu hal yang sangat-sangat mungkin. Maka sebagian orang bantah, saya membaca tulisan bantahan, membantah satu buku, ada kesalahan di sebuah buku, kemudian disalah-salahkan seakan-akan itu pasti kesalahan si penulis. Ini satu hal yang kurang tepat, kurang bijak, dan kurang mengerti duduk permasalahan. Demikian juga at-ta'asur bi syekh. Apakah orang itu melakukan penyimpangan karena terpengaruh dengan guru? Jadi ada seorang orang yang baru belajar terpengaruh dengan guru, gurunya yang diikuti punya pemahaman semacam ini. Atau terpengaruh dengan ahli balad, dengan masyarakatnya. Maka jangan dinilai sebagaimana kesalahan sengaja. Sebatas itu yang dia tahu. Kenapa dia punya pendapat dan pemahaman semacam ini? Sebatas itu yang dia tahu. Yang dia tahu dari kecil seperti itu. Itulah yang dia ketahui. Dia belum pernah mendapatkan penjelasan yang lain. Maka jangan dianggap seperti seakan-akan orang yang memang bersengaja melakukan penyimpangan setelah tahu kalau itu menyimpang. Atau takwil, atau dia salah faham. Dia adalah orang pencari dalil. Dia seorang pencari kebenaran. Dia dapati satu dalil yang dia kira itu disimpulkan demikian, bisa disimpulkan demikian, padahal tidak. Dan tidak demikian. Au ghair dzalika minal maqasidil katsirah, atau faktor-faktor yang lain atau pertimbangan-pertimbangan yang lain, minal maqasidil katsirah, maksud-maksud yang banyak, berbagai maksud yang mendorong terjadinya penyimpangan dari aturan syariat. Masih ada banyak sebab-sebab yang lain orang itu melakukan dan terjerumus dalam penyimpangan. Sebagiannya telah sangat banyak beliau sebutkan. Boleh jadi karena tidak tahu, boleh jadi karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu artinya apa? Sudah tahu yang benar, non sengaja meninggalkan yang benar dan ngambil dan mengikuti yang salah. Artinya hawa nafsu. Atau sebenarnya cuma kesalahan dalam berbahasa. Atau karena tadi salah ucap, salah cetak, salah ketik, salah tulis, karena nulisnya sambil ngantuk, maka hasilnya berbeda. Mau ngomong ini kok ternyata yang keluar jadinya begitu. Itu karena terpengaruh dengan guru, terpengaruh dengan keadaan masyarakat, belum pernah dengar yang lain, atau sudah berdasarkan pertimbangan ilmu dia kira ini dalil yang mendukung, ternyata tidak mendukung dengan apa yang menjadi pemahamannya. Faman lam yatanabbah, maka siapa yang tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan ini dan memperhatikan perbedaan-perbedaan ini pada saat membuat bantahan, maka sangat dimungkinkan dia akan terjumus dalam ifrat, sikap berlebih-lebihan ataukah sikap meremehkan. Yang akhirnya sikap berlebih-lebihan ini, kesalahan ini akhirnya mencegah orang yang membaca dan mendengar bantahan tadi untuk mengambil manfaat dari perkataannya, atau minimal karena tidak memperhatikan hal-hal di atas, maka menyebabkan dia mengurangi manfaat dari bantahannya. Ini dampak buruk jika hal-hal di atas tidak diperhatikan. Maka orang sama sekali tidak mengambil manfaat darinya, atau minimal manfaatnya berkurang. Kemudian yang keempat, ayra'i firat alal mukhalif, ketika membuat bantahan kepada orang yang menyimpang, hendaklah memperhatikan upaya untuk mewujudkan maslahat syar'i dari bantahan. Maka jika membuat bantahan itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya adanya penyimpangan, maka tidak disyariatkan memberikan bantahan dalam kondisi ini. Karena tidak boleh mencegah bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Maka ini juga satu hal yang dipertimbangkan, apakah membuat bantahan ini menimbulkan maslahat ataukah malah menimbulkan bahaya yang lebih besar untuk dakwah, bahaya lebih besar untuk dakwah Ahlussunnah secara umum. Jika ini memberikan bahaya yang dampak yang lebih besar, maka kita biarkan, kita wajib bersabar terhadap penyimpangan. Kenapa? Karena mengoreksinya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak diperbolehkan mencegah kerusakan yang kecil dengan menimbulkan kerusakan yang besar. Dengan menimbulkan kerusakan yang banyak. Tidak boleh mencegah kerusakan yang sedikit dengan menimbulkan kerusakan yang banyak. Tidak boleh mencegah bahaya yang ringan namun dengan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Fa inna syari'ata, maka sunnya syariat itu datang dengan prinsip mewujudkan maslahat murni atau menyempurnakan maslahat. Demikian juga prinsip syariat adalah meniadakan keburukan sama sekali atau minimal adalah meminimalisir keburukan bihasa bil imkan semaksimal mungkin. Maka yang dituntut adalah kita melakukan tarjihu khairu khairain. Tarjih memilih manakah yang terbaik di antara dua hal yang baik. Jika tidak mungkin, kedua kebaikan itu terkumpul sekaligus. Demikian juga mencegah wadafu syari syarain, mencegah yang paling buruk di antara dua hal yang buruk. Jika tidak memungkinkan, mencegah keduanya sekaligus. Maka ini satu kaidah yang sangat penting yang patut diperhatikan ketika ada di hadapan kita pilihan. Dua-duanya sama-sama baik, namun harus pilih salah satu. Maka hendaklah memilih, menimbang mana yang kebaikan dan manfaatnya lebih besar, dan itu yang diambil meskipun dengan kehilangan manfaat yang ringan. Demikian juga ketika kita dihadapkan pada dua keburukan. Dua-duanya buruk semua dan harus milih salah satu. Maka kita lihat manakah syar'ain yang paling jelek dari dua hal yang sama-sama jelek. Itu yang kita cegah meskipun kita harus merasakan kejelekan yang lebih ringan. Maka dalam banyak kondisi kita wajib bersabar melihat keburukan. Kenapa? Karena mengingkari keburukan ini akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Maka dalam banyak situasi kita punya kewajiban untuk sabar dengan maksiat. Kenapa? Karena mengingkari maksiat ini akan menimbulkan maksiat yang lebih besar. Dan inilah orang yang alim. Inilah orang yang faqih. Inilah orang yang punya pemahaman yang mendalam. Orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama ini, bukanlah orang yang mengetahui mana yang buruk dan mana yang jelek. Bukan. Kalau itu orang awam juga bisa. Orang awam bisa. Sholat baik, mencuri jelek. Bisa. Nah, orang yang benar-benar faham, memiliki pemahaman yang bagus tentang agama ini adalah orang yang mengetahui manakah yang paling baik di antara dua hal yang baik dan manakah yang paling jelek di antara dua hal yang jelek. Inilah tanda al-faqih. Inilah tanda orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Ingat, bukanlah tanda orang yang faqih, orang yang alim sekedar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek. Ini bukan ciri alim, bukan ciri ulama. Dan orang yang faqih yang demikian faham tentang agama ini, dan orang yang alim dan orang yang faqih adalah orang yang punya kemampuan untuk bisa membedakan manakah yang paling baik di antara dua hal yang baik dan manakah yang paling jelek di antara dua hal yang jelek. Manakah yang paling baik di antara dua hal yang baik, kemudian mengambil yang paling baik meskipun kehilangan yang baik, yang kurang baik, dan mengetahui manakah yang paling jelek di antara dua hal yang jelek untuk menghindari yang paling jelek meskipun harus melakukan yang jelek. Kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahasanya di antara tujuan syariat adalah tahsilul masoleh, terwujudnya ke manfaat, 100% manfaat tanpa ada keburukan di dalamnya. Kalau tidak, maka di antara tujuan syariat adalah takmilul maslahat, adalah bisa mewujudkan maslahat yang maksimal, yang paling maksimal meskipun ada keburukannya. Dan tujuan di antara prinsip pokok syariat adalah ta'tilul mafasid, meniadakan, menihilkan keburukan, kerusakan. Kerusakan itu kemaksiatan, kemungkaran, penyimpangan itu hilang total. Itu yang ideal. Kalau tidak, minimal taklil, meminimalisir keburukan. Maka meminimalisir keburukan itu sudah adalah satu perbuatan ma'ruf yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, maka ya, kita wajib berterima kasih kepada para juru dakwah di negeri ini yang telah menyelamatkan bangsa kita, bangsa ini, dari kekafiran dan memindahnya kepada bid'ah. Nah, itu harus kita akui dan kita harus berterima kasih. Ya. Karena telah berhasil dengan menyelamatkan dari kekafiran dan memindah kepada bid'ah. Ya. Ini taklilul mafasid, meminimalisir keburukan. Ini dihargai, jangan dihilangkan dan tidak dihargai. Cuma kita punya kewajiban untuk melakukan tahap berikutnya, memindah dari yang bid'ah ini kepada sunnah. Maka itu adalah jasa para juru dakwah masa silam di negeri kita, yang kita berterima kasih kepadanya dan kita doakan agar mereka mendapatkan balasan atas jerih payah mereka menyelamatkan umat dari kemusyrikan dan kekafiran yang akan menyebabkan kekal di neraka. Dan selamatnya umat dari kekafiran dan kemusyrikan meskipun bergelimang dalam bid'ah, karena mubtadi selama itu tidak melakukan pembatal keimanan, adalah ahlul jannah. Maka ada satu kebaikan dan jasa yang sangat-sangat besar yang wajib diakui, jangan ditutup-tutupi, jangan ditiadakan. Cuma kewajiban kita melanjutkan ya, tongkat estafet dakwah. Nah, ini sikap yang benar yang kita berikan kepada para juru dakwah masa silam di negeri kita. Kenapa? Karena kita mengingat bahasanya di antara tujuan syariat adalah ta'tilul mafasid, kalau tidak taklilih. Mereka menilai, mereka enggak bisa ta'til secara total. Maka mereka mengambil langkah untuk taklil, meminimalisir. Meskipun mereka sebenarnya bercita-cita untuk melakukan ta'til, namun ta'tilul mafasid, namun tidak memungkinkan. Ya, sebagaimana disebutkan perkataan Sunan Bonang, kalau dia menyampaikan dalam di satu manuskrip yang kata, dipercaya sebagai tulisannya Imam Bonang, Sunan Bonang, ya, aku ingatkan kalian untuk meninggalkan berbagai bentuk bid'ah. Maka ya, beliau baru bisa mengatakan demikian secara global, bid'ah itu yang mana, kemudian mana yang harus ditinggalkan. belum bisa atau belum memungkinkan untuk diucapkan dan disebarkan, ya, ya, dan maka kita pun berbaik sangka dengan beliau-beliau, ya, beliau-beliau memilih keadaan dan sikap-sikap semacam itu bukan karena tidak menginginkan ta'tilul mafasid, karena nampaknya mereka adalah orang-orang yang menginginkan hal tersebut, terbukti dari ucapan sebagian mereka yang menunjukkan semangat mereka kepada sunnah dan kebencian mereka terhadap bid'ah. Namun boleh jadi karena sikon kondisi inilah yang menyebabkan mereka memilih taqlilul mafasid. Jadi ada satu jasa besar yang tidak boleh tutupi dan kita wajib berterima kasih dan mendoakan mereka agar Allah berikan balasan yang terbaik. Oleh karena itu maka kembali kepada bantahan kepada tahdir. Maka jika tahdir itu menyebabkan timbul mafsad yang lebih besar, ya, maka tidak boleh tahdir secara umum. Meskipun boleh jadi mengingatkan dalam majelis-majelis khusus yang cuma untuk antara seorang guru dengan murid-murid dekatnya, dan atau dengan orang-orang yang mau bertanya, namun tidak dibahas di majelis umum. Kenapa? Karena di majelis umum, di forum umum dinilai ini mafsadahnya lebih besar. Cita dakwah yang buruk, cerita orang-orang yang soleh, orang-orang masjid yang malah tambah jelek, apa hal yang lainnya? Ya, ketika ada pertimbangan tahdir secara terbuka menimbulkan dampak yang buruk, maka terlarang. Kemudian yang kelima, adalah memperhatikan dalam membuat bantahan dan tahdir, adalah memperhatikan kadar tersebarnya penyimpangan. Maka jika sebuah penyimpangan itu muncul di satu tempat, di satu masyarakat, maka tidaklah sepantasnya menyebarluaskan bantahan, baik cara untuk baik dengan cara menyebarkannya dengan buku, kaset ataupun sarana-sarana yang lain. Tidak sepantasnya menyebarkannya di satu tempat, di satu masyarakat yang di tempat dan masyarakat tersebut belum mendengar penyimpangan semacam itu. Karena dengan menyebarkan bantahan, maka ini adalah bitoriki ghairi mubasir, secara tidak langsung adalah menyebarkan penyimpangan. Maka boleh jadi ada orang yang mentelaah dan membaca bantahan, namun yang nyantol di pikirannya adalah subuhatnya, subuhat orang-orang yang menyimpang dan bukan bantahan atas subuhat. Dan ternyata orang yang membaca bantahan ternyata malah tidak mendapatkan qanaah, kepuasan dengan bantahan. Malah dia lihat, malah yang dibantah itu yang lebih memuaskan. Maka membiarkan masyarakat dalam keadaan selamat, tidak mengetahui penyimpangan, walafiat dan selamat, belum pernah mendengar kebatilan sama sekali, itu lebih baik daripada memperdengarkan kepada masyarakat kebatilan dan memberikan bantahan setelah itu. Dan salah pun memperhatikan hal ini dalam bantahan-bantahan mereka. Fakasirun min kutubihim, maka banyak buku para ulama salaf, ya, bukunya isinya adalah udud bantahan, namun mereka cuma mendalili di buku tersebut kebenaran. Yang jelas ini adalah kebalikan dari kebatilan, tanpa menyebutkan penyimpangan. Dan ini menunjukkan kepahaman mereka, yang kepahaman ini tidak dimiliki oleh ba'dul mutaakhirin, sebagian orang-orang belakangan. Maka yang namanya membuat bantahan itu ada dua metode. Metode yang pertama disebutkan penyimpangan demikian, jawaban atas penyimpangan demikian, kesalahan, ada kalimat yang salah semacam ini, pendapat dan pemahaman yang salah semacam ini, bantahnya demikian. Dan yang kedua adalah bantahan dalam bentuk tidak langsung, Ketika di daerah ini banyak orang yang mencaci maki sahabat, maka orang kemudian berceramah atau membuat tulisan tentang keutamaan sahabat, sikap yang benar pada sahabat, pujian-pujian Allah dan Rasulnya tentang para sahabat. Ini secara tidak langsung apa? Bantahan terhadap fenomena. Atau kemudian di satu masyarakat di situ ada pemahaman yang liberal, ini disampaikan oleh tokoh, maka kalau kita ya, sebutkan, maka bisa jadi dibantah dengan bentuk memberikan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, kebenaran itu adalah tunggal, kebenaran hanya dalam Islam. Dia cuma membahas itu, tidak membahas ada orang punya pendapat semua agama sama, bantahnya demikian-demikian. Kemudian agama yang diridhai oleh Allah adalah demikian ya. Kita harus punya keyakinan demikian-demikian. Ini juga bantahan, namun bantahan dengan bentuk tidak langsung. Maka beliau katakan di antara cara membantah, kaidah dalam membantah dan tahdzir ya, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai bantahan dan tahdzir kita adalah ya, iklan gratis untuk penyimpangan. Jangan sampai bantahan ya, bantahan kita dan tahdzir kita untuk sebuah penyimpangan itu jadi iklan gratis tersebarnya penyimpangan. Dan jangan sampai menjadi malah mentenarkan dan mempopulerkan si tokoh penyimpangan. Karena apa? Karena bantahan yang overdosis, yang berlebihan dan tidak memperhatikan hal ini. Kesalahan ini secara untuk contoh umum pernah dilakukan oleh masyarakat kita. Tuh bisa kita contohkan masalah Inul. Inul itu masalah sepele. Dia penyanyi kampungan, pelosok. Cuma untuk apa diundang untuk hajatan. Namun tahdirnya overdosis. Malah jadi kondang, malah jadi seleb nasional. Itu Inul itu kondang gara-gara tahdir. Dia jadi naik, kemudian jadi seleb level nasional yang aslinya itu kelas kampungan itu jadi kelas Jakarta gara-gara tahdir yang tidak memperhatikan doa bid tahdir. Semula dia asli kampungan itu, cuma dalam waktu berapa bulan dia jadi langsung pindah ke Jakarta dan punya rumah di Jakarta. Itu cuma dalam rentang waktu beberapa bulan. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal dalam tahdir. Karena ternyata tahdir itu jadi iklan gratis kondangnya orang yang menyimpang. Sahibul mukhalafah. Itu jadi menyimpang tenar gara-gara tahdir yang berlebihan. Itu bukan karena pertama kali mas media bukan mengekspos itu, enggak. Mas media enggak kenal Inul. Orang Islam dulu yang berikan bantahan terhadap bahaya Inul, padahal dia kelas kampungan. Namun karena orang Islam yang semangat untuk bantah Inul ini berlebihan, dan bantahnya tersebar kemana-mana, ya Gus Dur angkat bicara, jadi berita nasional. Akhirnya Inul kondang. Mas jadi duit, dapat duit banyak gara-gara jasa, dalam tanda kutip, jasa umat Islam yang mentahdirnya. Dia dapat duit banyak gara-gara tahdir. Untung dia. Ini kesalahan fatal. Karena tidak memperhatikan kaidah ini. dia itu kelas kampungan, takdirnya untuk kampung daerah situ saja. Jangan dibawa ke berita nasional, ke koran nasional, media nasional. Ya. Ini cuma kelas kampung. Ya. Televisi daerah saja nggak tahu dia, radio daerah saja nggak kenal dia. Jangan ditahdir di televisi daerah. Rugi, dia kondang dari satu daerah. Malah dia numpang beken. Maka tahdir yang keliru, ya, tidak memperhatikan doa bait, itu malah yang jadi manfaat untuk orang yang ditahdir. Alhamdulillah numpang beken. Ya. Ya, demikian yang kita bahas di sesi pertama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita ada istirahat sekitar 10 atau 15 menit. Kenapa tadi?